Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله سنلتزم بالدرس من كتاب دروس اللغة العربية pada jilid yang kedua juz tsani. Sekarang pelajaran yang berikutnya Ad-Darsu Tsani, pelajaran yang kedua. Qala Hisyamun, Hisyam berkata, mengucapkan salam, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Bilalun, Bilal berkata menjawab salam tersebut, mengucapkan, Wa alaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bilal bertanya, Kaifa haluka ya akhi? Bagaimana keadaanmu? Kaifa haluka? Bagaimana keadaanmu ya akhi, wahai saudaraku? Manil akh? Manil akhu? Man, asalnya man, karena sesudahnya lam pada alif lam maka dibaca manil ahu, bersambung di kasrah ya, manil ahu, siapa saudara. Jadi menanyakan pada lawan bicaranya untuk perkenalan bisa dengan ungkapan dengan kalimat seperti ini, manil ahu, siapa saudara. Atau juga boleh, man anta, siapa engkau, siapa anda. Jadi ada beberapa bentuk pilihan untuk menanyakan atau memperkenalkan seseorang yang diajak bicara. Manil ahu, siapa, siapakah saudara. Qala Hisyamun, Hisyam berkata menjawab, ana muhandisun jadidun, saya adalah seorang insinyur yang baru. Muhandisun jadidun, insinyur yang baru. Ismi Hisyamun, nama saya adalah Hisyam. Ana minal wilayatil muttahidati, saya dari wilayat muttahidah. Kalau dalam bahasa Inggris disingkat US, United States, mana? Amerika ya. Ini. Jadi apa? Wilayah ini status, states, kemudian mutahidah ini United. United ya. Jadi saya dari Amerika, dari US. Qala Bilalun, ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Ini satu ungkapan ya, ahlan wa sahlan wa marhaban bika, selamat datang untukmu ya akhi, wahai saudaraku. Jadi maknanya dalam bahasa Indonesia selamat datang Jadi tidak diartikan secara harfi ya, tetapi secara makna ungkapan untuk menyambut seseorang atau menyambut sesuatu, ahlan wa sahlan wa marhaban Selamat datang untukmu wahai saudaraku. Ana masrurun biliqa'ika, saya senang bertemu denganmu. Ana zamiluka, saya adalah temanmu, saya adalah teman anda. Ismi Bilal ibn Hamidin, nama saya adalah Bilal ibnu Hamid. Bilal putranya Hamid. Jadi nama dalam bahasa Arab untuk muzakkar laki-laki, okay, secara umum, secara asal itu diakhiri dengan tanwin. Seperti misalkan tadi Bilalun, Hisyamun, Muhammadun, ya. Nama-nama untuk laki-laki untuk muzakkar dalam bahasa Arab secara asal pada umumnya ini diakhiri dengan tanwin. Tetapi ketika nama tersebut diikuti kata ibnun, ya, kemudian disertai dengan nama ayahnya, ya, ibnu fulan, ibnu hamidin ataupun yang semisalnya, seperti dicontohkan di sini, ya, Bilal ibnu hamidin, ya, diikuti kata ibnu, ya, maka nama tersebut, ya, disertai dengan ibnu, diikuti ibnu, ya, ini sebagai badal, ya, maka nama tersebut menjadi tidak tanwin dan langsung bersambung dengan kata ibnu. Ibnu juga hamzah wasalnya tidak tertulis, jadi langsung ke baknya, baknya sukun. Sehingga seperti contoh ini dikatakan Bilalubnu Hamidin, atau contoh lain misalkan Hisyamun ibnu Ahmad, nanti menjadi Hisyamubnu Ahmada. Ya, jadi menjadi tidak tanwin ketika disambung atau diikuti lafaz ibnu dan disertakan dengan nama ayahnya, disandarkan pada ayahnya. Ini. Tetapi kalau tidak ada lafaz ibnu, ya, tidak disertai diikuti dengan ibnu, maka nama untuk muzakkar ini dengan tanwin secara asal demikian. Hisyamun, Bilalun, Muhammadun, ya, dan seterusnya. Ya, sebagai tambahan faedah di sini. Kita lanjutkan. Amin Washington anta, apakah dari Washington engkau? Ya Hisyam, wahai Hisyam. Qala Hisyamun, la, tidak. Ana lastu min Washington. Saya tidak berasal dari Washington. Ya, saya tidak berasal dari Washington. Ini min New York. Saya berasal dari New York. Jadi lastu ini memberikan makna nafi. Saya tidak, ya, berasal dari Washington. Ya. Jadi menafikan lastu atau laisa dalam kalimat ini. Qala Bilalun, amuslimun abuka ya Hisyamu? Apakah muslim ayahmu wahai Hisyam? Apakah ayahmu seorang muslim? Qala Hisyamun, la, tidak. Huwa laisa bimuslimin. Dia bukan seorang muslim atau tidak seorang muslim. Laisa bimuslimin. Laisa memberikan makna nafi. An-nafyu. An-nafyu, menafikan. Jadi tidak atau bukan. Ini. Qala Bilalun, wa ummuka, dan ibumu, muslimatun hiya, apakah beliau seorang muslimah? Seorang perempuan muslim. Qala Hisyamun, la, tidak. Hiya laisat bi muslimatin. Dia, sang ibu, ini bukan seorang muslim, bukan seorang muslimah. Ya, ini. Ini perhatikan di sini pada lafaz laisa, ya, memberikan makna an-nafyu, nafi atau mentidakkan, kemudian lafaznya ada penyesuaian, ya, terkait dengan jumlah dan jenisnya dan keadaannya, dan nanti akan dibahas lebih lanjut insyaallah, ya. Tapi untuk diperhatikan dulu, ya, seperti contoh ini huwa laisa, ini untuk muzakkar, laisa untuk yang asal, kemudian untuk hiya untuk muannasnya menjadi hiya laisat dengan adanya ta'nif atau ta' sukun. Ini. Berikutnya, qala Bilalun, alaka abna'un ya Hisyamu, apakah engkau mempunyai anak-anak laki-laki wahai Hisyam? Na'am, ya. li sittatu abna'in, saya mempunyai 6 anak laki-laki. Sittatu abna'in, 6 anak laki-laki. Tulabun hum, apakah mereka itu para siswa, para pelajar atau mahasiswa? Apakah mereka itu para pelajar atau mahasiswa? Qala Hisyamun, la, tidak. Hum laisu bitullabin. Hum ini jamak ya. Maka laisa tadi menjadi laisu bersama dengan wawu jama'ah. Ya, laisu bitullabin. Mereka tidak atau mereka bukan pelajar, bukan mahasiswa. Inna ba'dahum tujjarun. Sungguh sebagian mereka itu adalah pedagang. Wa ba'dahum muhandisuna. Dan sebagian mereka itu muhandis. Qala Bilalun, alaka banatun, apakah engkau punya anak-anak perempuan? Qala Hisyam, na'am, yes. Li khamsu banatin, saya punya 5 anak perempuan. Ya, khamsu banatin, 5 anak perempuan. Qala Bilalun, mutazawwijatun hunna, apakah mereka sudah menikah? Anak-anak perempuan Hisyam tadi, apakah mereka sudah menikah? Qala Hisyamun, la, hunna lasna bimutazawwijatin, mereka tidak menikah atau mereka belum menikah. Ya. Ini untuk hunna, untuk jamak mu'annas, laisa di sini menjadi lasna, bersambung dengan nun niswah menjadi lasna. Hunna lasna bimutazawwijatin, mereka tidak menikah atau mereka belum menikah. Innahunna sigharun, sungguhnya mereka itu kecil, masih kecil-kecil. Ba'duhunna fil madrasatil ibtidaiyati, sebagian mereka ada di madrasah ibtidaiyah. Wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassithati, dan sebagian mereka ada di madrasah mutawassithah. Masih SD, masih SMP, masih kecil-kecil. Ini anak-anak perempuan dari Hisyam. Qala Bilalun, alaka ikhwatun, apakah engkau mempunyai saudara laki-laki? Qala Hisyamun, la, tidak. Laisa li ikhwatun, saya tidak mempunyai saudara laki-laki. Ya, laisa li ikhwatun, maknanya saya tidak ada saudara laki-laki. Saya tidak mempunyai saudara laki-laki. Inna li salasa akhawatin. Salasa ya, dibaca dengan fathah. Nanti akan dijelaskan insyaAllah ya, terkait dengan inna. Inna li salasa akhawatin. Sungguh saya mempunyai 3 saudari perempuan. Qala Bilalun, muslimatun hunna, apakah mereka muslimah? Saudari-saudari perempuan Hisyam ini, apakah mereka muslimah? Qala Hisyamun, na'am, yes, walhamdulillah, walhamdulillah, segala puji milik Allah Ta'ala. Hunna muslimatun, mereka adalah para muslimah, mereka adalah perempuan-perempuan muslim, walhamdulillah. Ini percakapan riwar yang ada dalam pelajaran ini. Ada yang ditanyakan sebelum dilanjutkan? Kita lanjutkan. Tamarinu, latihannya. Awalan yang pertama. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Awalan yang pertama. Min aina Hisyamun, dari mana Hisyam? Jawabannya dua. Negerinya. Minal min wilayati al muttahidati ya. Huwa minal wilayatil muttahidati. Dia Hisyam ini berasal dari Amerika, ya, Amerika Serikat, ya, US, ya, unit status. Min ayyi madinatin huwa, dari kota mana dia? Madinah, jadi maknanya kota. Min ayyi madinatin huwa? Jawabannya huwa min apa? New York. Washington, bukan dari Washington ya dia. Ana lastu min Washington. Saya bukan dari Washington. Saya tidak dari Washington. Ini min New York. Sungguh saya itu dari New York. Ini ya. Min ayyi madinatin huwa? Huwa min New York. New York. Ini. Kam ukhtan lahu? Berapa saudari Hisham? Lahu? Tiga apa tadi? Talas. Tapi lahu? Talasu. Lahu? Talasu. Akhawatin. Ya. Kalau dalam siwara atau bacaan tadi, karena ada inna ya, maka dibaca inna li salasa akhawatin. Tapi dalam pertanyaan ini, pada tamrin ini, tidak ada inna, ya, maka dibaca salasu. Ya. Lahu salasu akhawatin. Dia mempunyai tiga saudari. Tanyaan yang kedua. Wa' hadihil alamata, letakkan tanda ini, yakni alamatul tashih, ya, tanda untuk pembenaran, atau tanda centang. Amal malju malis sahih hati, di depan kalimat-kalimat yang sahih, yang benar. Wa hadihil alamata, dan tanda ini, tanda silang atau alamatul khata, ya, tanda untuk salah, untuk keliru. Amal jumali Allah dilaisat sahihatan, di depan kalimat-kalimat yang tidak benar. Sesuaikan dengan bacaan tadi atau percakapan tadi ya, hiwar. Awalan yang pertama. Hishamun min Washington. Hisham min Washington. Apa? Salah. Laisat sahihatan. Ya, kalau benar dikatakan sahihah atau sahihatun, kalau tidak benar dikatakan laisat sahihatan, laisat sahihah. Ini berarti ini apa? Laisat sahihatan. Tsanian. Akhawatuhu muslimatun. Sahih. Saudari-saudarinya muslimah. Kalimat terakhir tadi saudarinya ya, muslimatun hunna, na'am hunna muslimatun, mereka muslimah, berarti ini sahihah ya. Baik, ganti berikutnya. Sanatuhu lasna muzawwaj bi mutazawwijatin. Sahih. Ya. Banatuhu lasna bi mutazawwijatin. Ini sahihah. Baik, putri-putrinya bukan atau belum menikah. Berikutnya. Abna'uhu. Abna'uhu. Tulabun. Ya. Abna'uhu tulabun. Apa? Sahihah atau laisat sahihah? Laisat. Laisat sahihah. Ya. Kenapa? Karena abna'uhu, ba'duhum tujjarun wa ba'duhum muhandisun. Ini. Berikutnya. Ummuhu. Laisat. Bi muslimatin. Ummuhu laisat bi muslimatin. Sahihah. Ya, ibunya bukan seorang muslimah. Baik. Berikutnya. Abuhu muslimun. Ya. Laisat. Laisat sahihah. Ya, abuhu muslimun ya. Laisat sahihah. Tidak benar. Ya. Ada yang ditanyakan hari ini pun? Laisto dengan laisat sama. Ya, itu akan dijelaskan pada tahun yang ketiga. Selain itu, ada lagi yang lain? Baik. Ya. Sekarang, tamrin salisan yang ketiga. Ta'amal mayali. Ya, perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Ya, ini tadi ya. Tentang kata laisa. Perhatikan pada kata laisa. Dan sebagaimana ditunjukkan dalam contoh sebelumnya dalam hiwar percakapan tadi, secara makna laisa ini untuk apa? Untuk nafi, lin nafi, untuk menafikan dari makna kalimat tersebut. Ketika ada laisa, maka kalimat itu bermakna nafi. Laisa bi muslimin, bukan atau tidak seorang muslim. Laisat bi muslimatin, tidak atau bukan seorang muslimah, dan seterusnya. Jadi dalam bahasa Arab ini bermakna an-nafyu atau nafi. Adapun ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang menyesuaikan dalam bahasa Indonesia, bisa diterjemahkan dengan kata tidak atau bukan atau belum, sesuai dengan makna kalimat dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi sesuaikan dalam menerjemahkan. Tetapi dalam bahasa Arab ini satu makna, itu an-nafyu, nafi. Ini. Nah, laisa ini secara lafaz dia termasuk lafaz fi'al. Ya. Laisa ini termasuk fi'al. Ya. Bukan isim dan juga bukan harf. Dia termasuk fi'al. Kemudian tentang penggunaannya dalam kalimat, ya, tadi sudah ditunjukkan sebagiannya, ya, penggunaan kata laisa tersebut dalam kalimat-kalimat akan ada perubahan atau penyesuaian, ya, lafaz laisa dengan keadaannya, diperuntukkan untuk siapa, ya, terkait dengan jumlahnya ataupun terkait dengan jenisnya, mudzakkar atau muannas, jumlahnya mufrad atau jamak, kemudian juga terkait dengan keadaannya, kedudukannya, apakah sebagai takallum orang pertama ataukah khitab orang kedua yang diajak bicara, ataukah ghaibah yaitu orang ketiga atau yang dibicarakan. Jadi lafaz laisa nanti akan menyesuaikan, ya, dengan keadaan-keadaan tersebut. Baik. Dan tadi, ya, laisa ini termasuk fi'al, sehingga penyesuaian ataupun perubahan pada laisa nanti juga akan sama dengan apa yang terjadi pada fi'al. Baik. Perhatikan contohnya, ya, dan perhatikan pula terkait dengan keadaannya, jumlahnya mufrad ataukah jamak, kemudian jenisnya muzakkar ataukah muannats, kemudian tadi kedudukannya, mutakallim ataukah mukhatab ataukah ghaib. Ya, ini kalimat yang pertama, ya. Hamidun talibun. Hamid seorang pelajar. Dan ini susunannya mubtada khobar, ya, pada kalimat yang pertama dari atas sampai ke bawah. Ini kalimat yang asal, susunannya adalah mubtada khobar. Hamidun sebagai mubtada, taliban sebagai khobar. Kemudian dari kalimat ini dimasuki laisa, yakni pada khobarnya yang asalnya khobar tadi, taliban. Ini dinafikan dengan laisa, secara makna dinafikan oleh laisa, sehingga menjadi hamidun laisa biutalibin. Hamid bukan pelajar, tidak pelajar, maksudnya bukan pelajar. Ini laisa. Bentuk yang asal ini digunakan untuk hamid, yakni untuk mufrad jamak, mufrad mudzakkar ghaib, orang ketiga. Lafadznya adalah lafadz yang asal, yaitu laisa. Kemudian selain itu juga perhatikan yang terletak sesudah laisa. Sesudah laisa ini diikuti yang tadi asalnya khobar, talibun, kemudian sesudah dimasuki laisa, lafadz talibun itu didahului oleh ba. Terletak sesudah laisa dan dihubungkan dengan huruf ba, huruf jar ba, sehingga talibun menjadi majrur, menjadi kasrah, menjadi bi talibin. Jadi bentuknya menjadi seperti contoh ini. Laisa bi talibin. Laisa disertai, diikuti oleh huruf ba, kemudian diikuti oleh isim yang tadi kedudukannya sebagai khobar pada kalimat awal. Jadi perhatikan dari sisi lafadz laisa dan juga yang sesudah laisa. Jadi lafal laisa itu menyesuaikan dengan keadaannya yang disebutkan sebelumnya, hamidun tadi untuk muzakkar, mufrad, kemudian ghaib, ghaib, ya, nanti lafalnya menyesuaikan, ya, seperti itu ya. Sekarang perhatikan pada contoh-contoh berikutnya. At-tullabu shigharun, ya, para pelajar itu kecil-kecil. Ya, at-tullabu mubtada shigharun khobar. Kemudian dimasuki laisa menjadi at-tullabu laisu bisigharin. At-tullabu untuk jamak. At-tullabu maknanya jamak. Ketika laisa masuk di sini, maka lafaz laisa menyesuaikan jamak pada at-tullabu. Nah, untuk menyesuaikan jamak laisa ini dihubungkan dengan wawu jama'ah. Jadi wawu di sini dhamir untuk menunjukkan jamak muzakkar. Dari laisa bersama dengan wawu menjadi laisu. Kemudian yang sesudahnya bi sigharin. Ya. Tadi pada kalimat awal sigharun khobar, kemudian ketika sudah dimasuki laisa dihubungkan dengan huruf ba menjadi bi sigharin. Laisu bi sigharin. Para pelajar itu tidak kecil-kecil, tidak kecil atau bukan kecil atau muda, ya. Sigar bisa bermakna kecil secara ukuran, tapi juga bisa mungkin bermakna muda dari sisi usia. Baik. Jadi untuk jamak ini menjadi laisu, yakni laisa bersama dengan wawu jama'ah. Baik. Berikutnya, aminatu tabibatun, aminah seorang dokter, dimasuki laisa menjadi aminatu laisat bi tabibatin. Aminah bukan dokter. Aminah mufrad muannas, ya, ghaib, ya, ketika diikuti atau dikaitkan dengan laisa, ya, maka lafal laisa menyesuaikan dengan menambahkan tak ta'nits yang sukun. Tak, huruf tak yang sukun di akhir laisa ini menjadi laisat. Ini menunjukkan untuk muannas karena ini terkait dengan mufrad muannas, ya, ghaib. Kemudian yang berikutnya, al-fatayatu mutazawwijatun, para pemudi itu sudah menikah, sudah bersuami, berkeluarga. Ya. Dimasuki laisa menjadi al-fatayatu lasna bi mutazawwijatin. Ya, laisa kemudian digunakan untuk jamak muannas, maka laisa ini bersambung dengan nun niswah. Ya, dhamir nun untuk jamak muannas atau nun niswah atau nun inas. Ya. Ketika bersambung dengan nun niswah, ini dari laisa menjadi lasna. Ya, jadi ya pada laisa dihilangkan menjadi lasna. Ya. Jadi. Kemudian contoh-contoh yang berikutnya, ya, seperti itu ya, tinggal perhatikan. Anta kabirun, engkau besar atau engkau tua. menjadi dimasuki laisa menjadi anta lasta bikabirin. Untuk anta laisa menjadi lasta, yakni laisa bersama dengan dhamir ta sebagai fa'il. Ini untuk mufrad muzakkar mukhatab menjadi lasta. Ini seperti pada lasna tadi, ketika laisa bersama dengan ta yang di fathah, ya-nya hilang, kemudian huruf sebelum dhamir ta ini sukun, ya, menjadi lasta. Nah, berikutnya, antum jududun, kalian itu baru. Nah, dimasuki laisa menjadi antum lastum bijududin. Untuk antum menjadi lastum, yakni laisa bersama dengan ta sebagai fa'il nomor ta, kemudian bersama dengan mim untuk tanda jamak. Jadi lastum ini digunakan untuk jamak mudzakkar mukhatab. Ya, lastum. Contoh berikutnya, kalimat berikutnya, anti faqiratun. Ya, engkau seorang perempuan fakir atau miskin. Dimasuki laisa menjadi anti lasti bi faqiratin. Ya, anti menjadi lasti. Laisa bersama dengan ta, dhamir ta sebagai fa'il menjadi lasti untuk mufrad muannas. Ya, mukhatab. Yang berikutnya, antunna mujtahidatun, kalian itu rajin, kalian para perempuan ini rajin. Dimasuki laisa menjadi antunna lastunna bimujtahidatin. Ya, lastunna ini laisa bersama dengan ta, dhamir ta sebagai fa'il, kemudian bersama dengan nun sebagai tanda untuk jamak muannas menjadi lastunna. Ana mudarrisun, saya guru. Dimasuki laisa menjadi ana lastu bi mudarrisin, saya bukan guru. Ya, lastu ini laisa kemudian bersambung dengan dhamir ta, ya, sebagai fa'il, ya, untuk mutakallim ini ta-nya dhammah, ya, tu dengan dhammah, kemudian menjadi lastu, ya, sebelum ta itu disukun, ya, sinnya disukun, kemudian ya-nya dihilangkan menjadi lastu. Ini untuk mutakallim mufrad, ya, baik muzakkar maupun muannas. Ini jadi untuk ana menjadi lastu. Kemudian yang berikutnya, nahnu tullabun, kami para pelajar, menjadi nahnu lasna bitullabin, kami bukan pelajar. Ya, lasna dari laisa dihubungkan dengan dhamir na menjadi lasna. Ini. Ya. Jadi kalau diperhatikan, lafal laisa itu akan berubah menyesuaikan dengan keadaannya untuk siapa. Ya, terkait dengan jumlahnya mufrad ataukah jamak, terkait dengan jenisnya mudzakkar ataukah muannas, dan juga terkait dengan keadaannya untuk mutakallim ataukah untuk mukhatab ataukah untuk ghaib, ini berubah menyesuaikan dengan dhamir-dhamir yang menunjukkan hal itu. Ya. Jadi ini dhamir wawu jama'ah kemudian muniswa kemudian ta, ini adalah dhamir. Adapun laisat ta yang sukun, aminatu laisat tabibat bi tabibatin, untuk ta yang sukun itu bukan dhamir, itu ta ta'nits, ya, untuk menandakan untuk muannas. Dan kalau diperhatikan, ketika laisa itu bersambung dengan dhamir yang berharokat, ya, dhamirnya berharokat, yakni mulai dari nun niswah, ya, al fatayatu lasna anta lasta sampai yang terakhir, ya, nahnu lasna, ini kan dhamirnya berharokat, nun niswah itu berharokat fathah, kemudian lasta taknya fathah, lastum, lasti, lastunna, lastu, lasna, dhamir-dhamir ini berharokat, tak itu berharokat, dhamirna juga berharokat. Nah, ketika laisa bersambung dengan dhamir-dhamir yang berharokat, maka huruf sebelum dhamir-dhamir tersebut harus disukun. Dan kemudian karena sebelum dhamir itu sukun, itu pada huruf sin itu sukun, kemudian ya pada laisa dihilangkan untuk menghindari dua huruf sukun bertemu. Nah, sehingga menjadi lasna, lasta, lastum, dan seterusnya. Jadi asalnya sama, laisa. Hanya saja karena sinnya sukun, karena bersambung dengan dhamir yang berharokat, maka ya pada laisa itu dihilangkan. Ya, menjadi lasta, lastum, lasna, dan seterusnya. Tapi kalau dhamirnya itu sukun, seperti laisa bersambung dengan wawu jama'ah, wawunya kan sukun. Ya, maka apa? Ya, tetap tidak ada perubahan pada laisa, hanya berubah harakatnya saja, menyesuaikan dengan wawu dari laisa menjadi laisun. Ya, dari laisa bersama dengan wawu jamaah menjadi laisu. Artinya pada laisa tidak ada huruf yang dihilangkan karena dhamirnya ini sukun. Ya, jadi seperti ini. Ya, dan tadi disebutkan kenapa demikian, karena laisa ini termasuk fi'al. Ya, termasuk fi'al, sehingga perubahannya terkait dengan fa'il dari fi'al, ya, atau kalau di sini disebut sebagai isim dari laisa, ya, perubahan secara lafaz itu sama dengan fi'al. Ya, sama dengan fi'al ketika bersama dengan dhamir-dhamir yang berlaku sebagai fa'ilnya. Misalnya dari kataba, ya, ini untuk huwa, huwa kataba, dia menulis. Kalau hum, kalau mereka, nanti bersama dengan wawu jamaah menjadi hum katabu. Nanti untuk ia, untuk hia mu'anas mufrad, hia menjadi hia katabat. Untuk hunna atau al-fatayatu misalnya menjadi katabna. Dan seterusnya untuk anta, antum, dan seterusnya nanti menjadi kata beta, kata betum, kata beti, kata betuna, kata betu, kata betna. Nah, ini perubahan yang terjadi pada fi'al ketika bersama dengan dhamir yang berlaku sebagai fa'il dari fi'al tersebut. Ya, lafadznya seperti itu. Nah, laisa ini termasuk fi'al, maka perubahannya ketika diikuti bomir-bomir ini juga sama dengan VOVO secara umum tadi. Ini. Hanya berbeda istilahnya. Ya, pada laisa, ini tidak disebut sebagai fa'il. Ya, bomir-bomir yang bersambung dengan laisa, ini tidak disebut sebagai fa'il, tetapi disebut, diistilahkan sebagai isim dari laisa. Jadi wawu jama'ah, kemudian nuniswa, dan yang semisalnya, ini disebut kedudukannya sebagai isim dari laisa. Kalau pada fi'il secara umum, wawu jama'ah, nuniswa, ta, yang berharokat ya, ini menjadi fa'ilnya dari fi'il keumuman. Nah, tetapi pada laisa, itu disebut sebagai isim laisa. Hanya perbedaan istilah secara kedudukan, tetapi perubahan bentuknya, lafadznya itu sama, karena termasuk fi'il. Ini. Sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan dari ini? Ya, jadi minimal hafal lafadznya dan penggunaannya ini untuk siapa? Jadi mungkin bisa diambil pada laisanya saja untuk dihafalkan, diurutkan sesuai dengan pemberinya. Huwa laisa, hum laisu, hiya laisat, hunna lasna, anta lasta, antum lastum, anti lasti, antunna lastunna, ana lastu, nahnu lasna. Ini minimalnya seperti ini, hafal lafadznya dan faham maknanya, ini untuk siapa. Kalau laisa untuk huwa, semakna untuk huwa, laisu untuk hum, dan yang seterusnya. Gitu ya. Ini tentang laisa, ya, hafalkan makna dan lafadznya, ya, ataupun hukum-hukum yang lain. Tadi sebagian sudah disebutkan secara umum, secara garis besar, ataupun ini nanti juga akan disertai beberapa contoh tentang laisa. Ada beberapa tamrin terkait dengan laisa ini pada tamrin-tamrin berikutnya. Tapi insya Allah mungkin pembahasannya di waktu yang akan datang. Ini dulu. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Untuk pembahasan ini sampai ini dulu.